sayup menjulang ke awan, tak jemu dipandang penuh kesan. Membayang gagah perkasa dibangga setiap masa, Banjaran Titi Wangsa. Warna biru kehijauan subur makmur jelita, megah bagai damai, rela tempo masa. Banjaran gunung dipuja, dicinta rakyat Malaysia. Itulah Banjaran Titi Wangsa. Warna biru kehijauan subur makmur jelita, megah bagai damai, rela tempo masa. Banjaran gunung dipuja, dicinta Banjaran Titi Wangsa.